saat kau berharap keramahan cinta kau dapat. Mendingan ku bernyanyi la la la la la bidam bidam bidam. Stop, tetap semangat ya. Gagal hari ini gak apa-apa, masih ada esok. Betul. Elek iki masih ada esok. Dino saiki urung kasil, masih ada esok. Semua ini belum berakhir. Agar malas tak jual tasi leh. Yo, janganlah kau bersedih. Hey, because everything's gonna be okay. Bye. Kayak ana pedes menawa. Ayo sing ngene mafia. Pedes-pedes iki. Pedes kan saiki muga ngono dadi the best. Yeah. Pedes jadi the best. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ono sing matur dereleh. Aung sampai ada di Raja Tengah. Teman-teman kita juga orang NO lagi. Ahli solawat lagi. Rombongan kita mafia solawat pakai kaos diusir. Yang pakai kaos tidak boleh. Belakang sana atau pulang. Moco solawat maulid itu kaosan. Saya dilapuri, saya ngelusur do, Masya Allah. Kenapa di mafia pakai kaos? Ya daripada udo. Woi, jujur keprihatinan saya. Nek baju koko wis umum. Nek kaosan iku kan wong sing maune ra gelem ngaji dadi gelem wani mangkat to. Gelem nyedak nggur kaosan. Kok enggak baju koko tur saya ini tidak pengen Anda munafik. Kowe nganggo baju putih, kupluk putih, sarung putih. Tapi nek ngaji tok. Nyun sewu nggih. Baju tok. Wah sok kalem sok ini. Sesuk ya tetep ngapusi ya maksiat. Padha wae karo bajingan iki mau gede-gede. Apa adanya lah kaosan, yang penting kan hatinya bukan kaosnya. Oi, sementing kan orang sholat, orang sholat ya oleh, sementing kan udele karo dengkule ora katon. Lah kok ora sopan, ora sopan menurutmu? Belum tentu. Belum tentu menurut Allah. Tetap semangat untuk kita semua. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya mungkin karena sebatas akhirnya kita klarifikasi akhirnya gue nek ana gurumu wae kaosan, tapi nek ngaji ning majelisku ning pengajianku ya juga kaos ya ora apa-apa nggih yo kaosan le ora nang mangkat malah jadi ya karena yo mafia iki yo pasukan bedes-bedes ngono kuwi ya sih gelem teko wis apik ya subhanallah ayo sing apa wae sing penting tujuane padha ngoten nggih nggih wis gumgo dilele ora apa-apa malah ku dosamu akeh dadi kalong ku nggih woi masya La yasukul khairan illallah. Muka-muka sing apik-apik dan dibuka karo Gusti Allah kagem kula panjenengan.